Apakah hukum berbekam betulkah ada orang kata berbekam lebih mujarab daripada makan obat? Bolehkah Ustaz cerita sikit Nabi kita berbekam pada zaman itu? Ada orang mempertikaikan hukum berbekam. Dia kata hadis-hadisnya adalah hadis dhaif. Kita jawab, bukan kita lah, kita telah ambil jawapan ulama-ulama. Neh. Ditakdirkan bahawa memang hadis-hadis berbekam itu hadis dhaif, boleh tak kita amal? Boleh, khabar sama-sama dah. Tetapi yang sebenarnya hadis-hadis berbekam adalah hadis sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan beberapa orang lagi. Hadis sahih. Nah, Imam Bukhari Muslim ada dua hadis. Imam Muslim ada satu hadis bab berbekam. Jadi, kita sama sebutlah hal lain. Hadis ni hadis sahih. Nah. Jadi, dia kata betul tak? Perubatan ni mujarab daripada berubat. Nah. Bukan mana berjarak pada makan obat. Ha. Hadis-hadisnya lebih kurang begini bunyi. Hak tak arak kita lupa. Tiga perubatan yang sangat mujarak. Neh? Ha. Tiga perubatan. Yang pertama, madu. Yang kedua, hijamah, berbekam. Yang ketiga, kai. Kai ni buat dengan api. Si. Si ni kenakan pada benda hak sakit. Bakau si, tunu atas tu. Maka hak dua ni aku suka, hak satu, yang ketiga aku tak suka. Banyak hadis-hadis sahih, lebih kurang gitulah. Lapahnya, nampak? Walaupun daripada sumber yang berlainan. Maknanya tiga jenis perubatan ni hebat. Bukan hal lain tak baik. Dengan kehendak Allah. Tapi tiga ni hebat. Yang pertama dengan madu. Lepas tu, madu. Madu memang mujarab lah. Neh? Banyak penyakit lah. Neh? Madu lebah. Yang kedua, berbekam. Hijamah. Nampak? Yang ketiga, kai dengan besi, kena besi panah kenakan. Hak tiga ni aku tak suka pasal ini amalan orang-orang kafir. Nah, walaupun hebat berobat dengan besi panah eh. Tapi dah lekat ni banyak orang majusi duk minyak, duk berahi, jadi Nabi tak suka. Nabi tinggal dua tu umat dia, madu dan berbekam. Neh. Ha. Dan ada hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW ini diberitahu oleh malaikat, malaikat kata sampaikan kepada umatmu supaya mereka itu berbekam. Kerana banyak kelebihan. Nah, jadi hadis ini hadis sahih. Sakit hati tidak terperi. Ibarat kuda yang hampir mati. Wang Ehsan datang kembali. Tanya JKK. Dia buat tak reti. Tak reti nak jawab kita. Mana ya? Fasha Sanda minat ke ustaz? Adibah No boleh ke Tok Imam? Pok-pok ni sama-sama dah betak. Katok kepala dengan buluh lemang. Ha. Wallahu a'lam.